Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Menanggapi daripada suara-suara atau kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada, menghimbau kepada seluruh daripada masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk arif dan bijak. Anda jadilah orang yang benar-benar melaksanakan ajaran Allah dan Rasul. Pelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mantap, dengan dalil-dalil yang kuat. Fokuskan ke sana, dan Anda jangan menjadi orang yang berteriak-teriak tapi Anda tidak mengenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda lihat bagaimana kehidupan pendahulu-pendahulu kita dengan cara yang bijaksana tadi itu, maka seluruh hati masyarakat tertarik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu targetnya satu, targetnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika ada orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlakukan dia seperti orang yang sakit yang harus kita obati. Orang yang sakit yang harus kita obati berarti yang kita serang adalah penyakitnya, bukan orangnya. Sehingga ada harapan orang tadi itu bisa sembuh. Tetapi kalau kita serang orangnya, berarti penyakitnya tidak akan hilang nantinya. Di sinilah kita harus bijaksana. Hadapi segala sesuatu dengan ilmiah, dengan otak bukan dengan otot, dengan ilmiah. Emosional itu akan bisa membuat Anda tidak terkendali dalam berbuat. Karena itu mari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebenar-benarnya. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita sehingga mereka semuanya tidak menjadi orang yang dapat dipengaruhi untuk keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita kemas Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akhlakul karimah. Kita jaga mulut kita daripada mencaci. Kita jaga tindakan kita daripada yang merugikan yang lain. Insyaallah dengan cara itu orang akan semakin mantap dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu harapan kita, semoga Allah menyatukan hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempertahankan kita dalam akidah yang diridhai oleh Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan mereka yang di luar kita, Allah buka hatinya untuk bisa mengetahui yang benar dan mengikuti ajaran yang benar. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.